Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwatil rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran niyasah kita, dan kalau tidak salah untuk pekan kemarin kita sudah selesaikan bab tentang al-asma al-marfu'at atau marfu'atul asma, isim-isim marfu'. Setelah kita bahas tentang fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kana, dan inna. Dan ada wajib mandiri PR di halaman 51 berkaitan dengan masalah marfu'atul asma. Tatamrin latihan di halaman 51, udhfur anwa al-marfu'at bima ya'ti. Udhfur, sebutkan anwa al-marfu'at, jenis-jenis isim marfu' bima ya'ti dalam kalimat berikut ini. Bagaimana yang pernah kita sampaikan bahwasannya, yang pertama cara mengerjakan untuk latihan ini adalah kita analisis dulu ini apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Apabila jumlah fi'liyah berarti kita cari mana fa'il, mana naibul fa'il. Apabila ini adalah jumlah ismiyah, yang kita cari adalah mana mubtada, mana khobar. Kemudian apabila ada kana, berarti yang kita cari adalah isim kana. Apabila ada inna, yang kita cari adalah khobar inna. Soal awal yang pertama, idza kana al-ma'u kullatayn, apabila air mencapai kadar 2 kullah, maka kalimat ini ada terdapat kana di dalamnya, sehingga di sini yang perlu kita cari adalah isim kananya mana. Maka dalam kalimat ini isim kananya adalah kata al-ma'u. Kata al-ma'u di sini marfu', berkedudukan sebagai isim kana. Yang di sini yang dicari yang marfu' saja, bukan sini yang mansub, tidak perlu kita cari. Namun demikian kita tahu bahwa ini berarti kalau ada kana, ada isim kana dan khobar kana. Isim kana yang sudah ketemu yaitu kata alma, maka khobar kananya adalah kata kullataini, dua kulla. Kullataini ini mansub berkedudukan sebagai khobar kana. Soal tadi, soal yang kedua, wasanaduhu dhaifun. Wasanaduhu dhaifun, dan syaratnya dhaif, lemah. Maka ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Berarti cari mubtada, cari khobar. Mana mubtadanya? Iya, sanaduhu. Khobarnya dhaifun. Maka sanaduhu, sanad ini marfu' sebagai mubtada, dhaifun marfu' sebagai khobar. Dan syaratnya dhaif, lemah. Asari yang ketiga, wala yuqbalu minha syafa'atun. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Wa adalah tidaklah yuqbalu diterima minha darinya syafa'atun, syafa'at. Ini jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Kemudian di sini kita lihat fi'ilnya, fi'ilnya ma'lum atau majhul. Fi'ilnya majhul, berarti cari fa'il atau naibul fa'il. Naibul fa'il, naibul fa'il di mana? Ya, syafa'atun. Maka di sini dia jumlah fi'liyah. Berarti kita berpikir, oh berarti nyari fa'il, cari naibul fa'il. Kalau fi'ilnya ma'lum berarti nanti munculnya fa'il. Apabila fi'ilnya majhul, maka di sini munculnya naibul fa'il. Berhubung di sini fi'ilnya majhul berbentuk pasif, yaitu kata yuqbalu diterima, maka di sini yang kita cari adalah naibul fa'il, yaitu kata syafa'atunya sebagai naibul fa'il. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidaklah diterima darinya syafa'atun. Masih di soal yang sama, kita sampaikan kemarin pada saat kita bahas naibul fa'il, kita sampaikan bahwasannya apabila naibul fa'ilnya berupa isim yang berjenis mu'annas, apabila naibul fa'ilnya berupa isim yang berjenis mu'annas, maka fi'ilnya juga berbentuk muannats. Fiilnya juga pakai untuk yang muannats. Namun di sini kita lihat kok tidak. Di sini bukan tukgalu tapi yukgalu. Yukgalunya di sini fiilnya berbentuk mudzakkar. Ini bagaimana penjelasannya? Bagaimana penjelasannya? Ini kok tidak tukgalu tapi yukgalu. Kadang kita punya kaidah apabila naibul fa'il muannats, fiilnya diberi tanda muannats, pakai fiil yang muannats. Nah, di sini naibul fa'ilnya syafa'atun. Syafa'atun ada ta marfu'ah. Berarti dia isim berjenis muannats. Kok di sini pakai yukgalu tidak tukgalu? Siapa yang bisa jawab? Qadha. Kenapa di sini tidak pakai tukgalu tapi pakai yukgalu? Fiilnya pakai bentuk mudzakkar. Man yajib? Man yajib? Fadal, siapa yang mau jawab? Jawabannya adalah karena naibul fa'ilnya tidak langsung terletak setelah di fiil. Kemarin sempat kita sampaikan kaidah tambahan, apabila fa'il atau naibul fa'il tidak langsung muncul setelah fi'il, apabila fa'il atau naibul fa'il tidak muncul langsung setelah fi'il, maka meskipun fa'il atau naibul fa'ilnya mu'annats, fi'il tidak wajib diberi tanda mu'annats. Saya ulangi, apabila fa'il atau naibul fa'ilnya tidak langsung muncul setelah fi'il, maka meskipun fa'ilnya mu'annats, fi'il tidak wajib diberi tanda mu'annats. Maka fi'ilnya tidak wajib diberi tanda mu'annats. Contohnya dalam soal nomor 3 ini, wala yuqbalu minha syafa'atun, setelah fi'il majbul yaitu yuqbalu tidak langsung muncul naibul fa'ilnya. Bahkan naibul fa'ilnya terletak di akhir kalimat syafa'atun. Antara dia dan fi'ilnya terpisahkan oleh kata minha. Maka ini adalah sesuatu yang menjadikan sebab meskipun naibul fa'ilnya mu'annats, fi'ilnya tidak harus diberi tanda mu'annats. Boleh kita bilang wala tuqbalu minha syafa'atun, boleh kita bilang wala yuqbalu minha syafa'atun. Boleh pakai tukbalu, boleh pakai yukbalu. Dengan pengandaian, seandainya ini adalah kalimat umum, bukan kutipan ayat dari Al-Quranul Karim. Tapi kalau ini merupakan kutipan ayat dari Al-Quranul Karim, ya kita sesuaikan dengan apa yang tekstualnya di situ dibaca sebagaimana yang Allah turunkan. Jadi kalau dalam pembahasan secara kaidah nahwunya, ini boleh kita baca yukbalu, boleh kita pakai tukbalu. Tidak wajib diberi tanda mu'annats apabila fa'il atau naibul fa'il tidak langsung terletak setelah fi'ilnya. Baik, kita masuk ke soal ar-radi, soal yang keempat. Walahum adabun azim, walahum dan untuk mereka adabun adim, adab yang besar. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana mubtada dan mana khabarnya? Mubtadanya? Mubtadanya lahum atau adabun atau adimun? Mubtadanya? Mubtadanya dhamir um, yang lain. Ada adabun, yang lain. Pilihannya tiga. Lahum, adabun atau adimun, mana mubtadanya? Betul, ini jumlah ismiyah. Lihat di sini. Lihat di sini, jumlahnya diawali oleh jarmah, jarmah dulu. Lahum, waw, wa dan lahum untuk mereka. jumlahnya diawali jar majrur, huruf jar lam, kemudian isim majrur dhamir hum. Dan kemarin kita sampaikan bahwasanya apabila ada jumlah diawali langsung oleh jar majrur atau dharab dan mudhaf ilaihi, siapakah khobarnya? Siapakah khobarnya? Jar majrur itu sendiri. Maka dalam kalimat ini kata lahum di sini berkedudukan sebagai khobar. Dia khobar berupa khobar jar majrur. Dia khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Adapun muktadanya adalah kata adabun. Betul. Maka adabun di sini adalah muktada muakhar. Kemudian lahum ini adalah khobar muqaddam. Nah, sekarang azimun. Azimun ini nanti kita bahas di bab tawakid, yang ringkasnya azimun ini merupakan sifat dari kata adabun, yang nanti kita berikan istilah untuk sifat ini dengan na'at. Jadi ringkasnya walahum adabun azimun, lahum di sini adalah khobar muqaddam, adabun muqaddam muakhar, kepada yang dibelakangkan. Kemudian adimun di sini marfu karena dia merupakan na'at atau sifat dari adab. Untuk mereka adab yang sifatnya besar, untuk mereka adab yang agung. Sekali lagi ingat, apabila kita jumpai kalimat langsung jar majrur atau dharab dan mudhaf ilaihi, maka dialah khobarnya. Berarti mubtada'nya mubtada' mu'akhar di belakang. Kemudian al-khamis yang kelima, fama rabihat ijaratuhum, fama rabihat maka ma tidaklah rabihat beruntung ijaratuhum perdagangan mereka. Ini nyari mubtada' khobar atau nyari fa'il naibul fa'il? Nyari mubtada khobar atau fa'il naibul fa'il? Nyari mubtada khobar. Kenapa nyari mubtada khobar? Jumlahnya fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah atau ismiyah? Jumlahnya fi'liyah. Fa huruf, ma huruf, rabihat fi'il. Loh kok fi'il? Terjemahnya kan beruntung tadi. Iya, ini terjemahnya beruntung. Cuma kita lihat di sini, rabihat di sini ada tak sukun dan tidaklah diakhiri tak sukun kecuali dia fi'il. Maka rabihat ini adalah fi'il. Meskipun terjemahnya beruntung. Beruntung di sini maksudnya adalah memperoleh laba, mendapatkanlah laba, dan tidaklah mendapatkan laba secara hukum perdagangan mereka, dan tidaklah perdagangan mereka beruntung. Maka di sini adalah jumlahnya adalah jumlah fi'liyah, di mana fi'ilnya adalah rabihat, artinya mendapatkan laba atau beruntung. Kemudian setelahnya adalah fa'ilnya, yaitu kata tijaratuhum. Maka tijaratuhum, tijarah ini adalah marfu', dia sebagai fa'il dari rabihat. Dan tidaklah perdagangan mereka merupakan perdagangan yang beruntung. Ifadah iman wa fatihir rahimani wa rahimakumullah. Perlu dipahami bahwasanya pernah saya sampaikan kalau tidak salah berkaitan dengan masalah beberapa fi'il yang dalam bahasa Arab ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi seperti kata sifat. Contohnya adalah kata hasuna. Hasuna kalau diterjemahkan ke kita artinya baik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan menjadilah mereka sebaik-baik teman. Hasuna artinya baik. Baik dalam bahasa kita itu merupakan kata sifat. Dan kata sifat ini juga termasuk kata benda. Tapi dalam bahasa Arab kata hasuna ini termasuk fi'il. Loh, apa bedanya sama hasanun? Ada hasuna, ada hasanun, ada husna, ada ahsan. ada hasuna, ada hasanun, ada kata husna, ada kata ahsan. Apa bedanya? Apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Ada kata hasuna, ada kata hasanun, hasan, ada kata husna, ada kata ahsan. Apa bedanya? Hasuna artinya apa tadi? Baik. Hasuna artinya apa? Baik. Isim atau fi'il? Fi'il. Jadi logikanya dia itu baik dalam artian melakukan perbuatan baik. Kemudian ada kata hasanun, hasan. Hasanun artinya apa? Hasanun. Hasanun artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Jadi meskipun diterjemahkan dalam terjemah bebas kita hasan itu artinya baik, itu maksudnya adalah sesuatu yang baik. Jadi ada benda, ada sifatnya. Ada benda, ada sifatnya. Sesuatu yang baik. Kemudian ada kata ahsan. Ada kata ahsanu. Ahsanu. Apa arti ahsanu? Yang paling baik atau yang lebih baik? Yang lebih baik atau yang paling baik? Dan ini isim, kata benda. Nanti ketika kita bahas sorof, ketika lalu belajar sorof, ini termasuk dalam isim tafdil, yaitu isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Contohnya ahsan, lebih atau paling baik. Ada akbar, lebih atau paling besar. Ada asghar, lebih atau paling kecil. Ada akmal, lebih atau paling sempurna, dan seterusnya. Kemudian ada kata husna. Apa itu? Al-asma al-husna. Asma al-husna. Husna juga artinya lebih atau paling paling baik. Apa bedanya dengan ahsan? Oh, kalau ahsan untuk mudzakkar. Kalau husna untuk muannats. Nah, kalau kita enggak tahu perbedaan konsep makna dari kata-kata ini, maka bahaya, karena nanti semuanya diterjemahkan baik. Kalau semuanya diterjemahkan baik, yang bingung siapa? Yang bingung adalah pertama yang menerjemahkan berarti masih bingung. Ini bedakannya bagaimana? Yang kedua adalah membacanya. Ini kenapa banyak kata bentuknya beda-beda kok terjemahnya sama? Padahal dalam bahasa itu tidak ada kata yang sama persis 100% sama artinya. Tidak ada. Minimal ada sisi perbedaan dari siapa? Pemakaiannya dalam konteks-konteks atau momen-momen tertentu, ini resmi, ini tidak resmi. Maka pasti ada bedanya. Nah, ini segini banyak kata, kok masa artinya sama, yaitu baik. Dan memang sebenarnya itu artinya berbeda-beda. Dan ini bisa antum pahami dan antum dapatkan penjelasan demikian ketika antum belajar ilmu sorof dengan mempelajari sigho-sigho atau bentuk-bentuk kata yang berlaku di dalam timbangan-timbangan atau pola-pola di dalam bahasa Arab. Sehingga ketika antum belajar sorof, itu antum bisa menerjemahkan dengan tepat dan bisa memahami kata dalam bahasa Arab dengan pemahaman yang tepat. Contohnya seperti tadi, kata hasanun. Hasanun itu biasanya diterjemahkan apa? Baik. Ada hasanun, ini baik. Apa maksud baik di sini? Maksudnya adalah baik yang di sini artinya adalah sesuatu yang baik. Jadi bukan hanya mengandung sifat, tapi mengandung bendanya. Dan ini dengan memahami hal demikian, kita bisa juga memahami ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bawa dengan pemahaman yang benar. Di antaranya adalah nanti menunjukkan faedah bahwasanya tidak ada sesuatu yang tidak ada sifatnya. Kalau ada benda pasti ada sifat. Kalau ada benda pasti ada sifat. Tidak mungkin ada benda tapi tidak ada sifatnya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, minimal sifat dari benda itu adalah wujud ada. Maka kalau ada benda tapi tidak ada sifatnya, maka ini sebenarnya benda itu tidak ada. Makanya ini adalah bantahan bagi orang-orang yang dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Mereka tetapkan nama bagi Allah tapi mereka tiadakan sifat-sifat bagi Allah. Maka kita bilang, nah ini bertolak belakang dari sisi bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab segala sesuatu yang bernama dan itu ada pasti memiliki sifat, minimal sifatnya adalah ada itu sendiri. Apabila kalian tiadakan sifat tapi kalian tetapkan makna, maka artinya adalah kalian meniadakan nama itu sendiri. Bagaimana kita bisa pahami hal ini? Nah, di antaranya adalah dengan memahami ilmu shorof. Nah, itu dibahas dalam ilmu shorof. Baik, kembali ke permasalahan. Soal as-sadis, soal yang keenam. Inni ja'ilun. Inni sesungguhnya aku ja'ilun adalah orang yang menjadikan. Perhatikan di sini ada kata inni. Inni berasal dari kata inna ditambahkan a ana. Sebagaimana tasrifan yang kemarin kita sampaikan, innahu, innahuma, innahum dan seterusnya. Maka di sini ada inni. Oh, berarti ada inna. Ada inna berarti ada isim inna, ada khobar inna. Di sini kita disuruh untuk mencari yang marfu'. Yang marfu' itu isim inna atau khobar innanya. Khobar innanya. Maka dalam kalimat inni ja'ilun yang terkedudukan sebagai khobar inna mana? Ja'ilun. Kata ja'ilun di sini marfu', yang terkedudukan sebagai khobar inna. Maka ini adalah inna dan isimnya. Isim innanya berupa dhamir yang ditunjukkan oleh ya sukun yang dia wakil dari ana. Ya, inna ditambahkan ana menjadi inni atau innani. Kemudian ja'ilun di sini marfu' sebagai khobarnya. Kemudian as-sabi' yang ketujuh, ghulibatir rum. Ya, tafadhal. Manicip, siapa yang mau jawab? Kita mau coba jawab nomor 7 ini, jumlahnya jumlah apa? Kemudian di sini yang dicari apakah mubtada khobar ataukah fa'il naibul fa'il, dan manakah mubtada khobar ataupun fa'il naibul fa'ilnya? Tafadhal. Ya, segera. Jumlah fi'liyah. Marfu'nya adalah naibul fa'il, yaitu kata aku. Ya, di sini adalah jumlahnya jumlah fi'liyah. Ghulibatir rum, ghulibat artinya dikalahkan, ar-rumu, rum, Romawi. Negeri Romawi dikalahkan. Maka di sini jumlahnya jumlah fi'liyah menggunakan fi'il majhul yaitu ghulibat dikalahkan. Sehingga di sini yang kita cari adalah naibul fa'ilnya, yaitu kata arumu. Arumu di sini marfu' sebagai naibul fa'il. Negeri Romawi telah dikalahkan. Ya, ini di kutipan surat Ar-Rum. Dan kalau kita perhatikan di sini menggunakan fi'il madhi, ghulibatir rum, Romawi telah dikalahkan, itu terjemah letterlocknya. Kenapa? Karena di sini pakai fi'il madhi. Fi'il madhi pada asalnya menunjukkan waktu lampau. Pertanyaannya, ketika ayat ini turun, Romawi sudah dikalahkan belum? Belum dikalahkan. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan fi'il madhi padahal belum terjadi? Padahal belum terjadi. Alasannya adalah ini menunjukkan bahwasanya meskipun itu belum terjadi tapi pasti terjadi. sehingga di sini gunakan fi'il madhi. Meskipun belum terjadi tapi itu pasti terjadi, maka di sini Allah gunakan fi'il madhi. Dan banyak ayat-ayat yang seperti ini, yang itu menunjukkan kejadian di waktu mendatang tapi menggunakan fi'il madhi. Ini bukan artinya itu sudah terjadi, bukan. Penggunaan fi'il madhi ini diantara maksudnya adalah karena meskipun belum terjadi tapi menimba pasti nanti akan terjadi, maka ini digunakan fi'il madhi. Ya, maka ada pelajaran tambahan berkaitan dengan masalah fi'il madhi. Kita sampaikan bahwasanya fi'il madhi itu pada asalnya menunjukkan waktu lampau. Pada asalnya menunjukkan waktu lampau. Tapi dalam konteks-konteks kalimat tertentu dan dengan adanya indikator-indikator tertentu, boleh jadi fi'il madhinya ini menunjukkan waktu yang akan datang. Kenapa kok menunjukkan waktu akan datang tapi pakai fi'il madhi tadi? Karena diantara alasannya, meskipun akan datang tapi pasti terjadi. Maka seolah-olah ini ya, nanti akan berlalu terjadinya. Kemudian ada juga fi'il madhi yang menunjukkan waktu akan datang, yaitu ketika dalam konteks doa. Contohnya misalkan rahimahullahu. Kita tidak terjemahkan Allah telah merahmatinya, bukan. Tapi kita terjemahkan semoga Allah merahmatinya. Kenapa ada terjemah semoga? Karena fi'il madhinya di situ dalam konteks doa. Kita doakan, bukan kita pastikan bahwasanya dia dirahmati Allah. Nah, itu adalah tambahan berkaitan dengan faedah masalah makna pada fi'il madhi. Kemudian ada amin yang ke-8. La yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu syai'un. La tidaklah yunajjisuhu syai'un. Yunajjisu menajiskan, hunya syai'un sesuatu pun. Tidaklah menajiskannya sesuatu apapun. Tafadhal, yang lainnya yang mau coba jawab silakan. Ini jumlah ismi ataukah jumlah fi'liyah? Kemudian yang muncul di sini fa'il ataukah naibul fa'il ataukah mubtada dan khobar? Ya, Rifki. Jumlah fi'liyah, mana fi'ilnya? Yunajjisu. Kemudian di sini mana fa'il atau mana naibul fa'ilnya? Yunajjisu di sini fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Yunajjisu artinya apa? Menajiskan, mekan, aktif atau pasif berarti mekan. Aktif berarti fi'il ma'lum. Kalau ada fi'il ma'lum, yang muncul fa'il atau naibul fa'il? Fa'il, fa'ilnya mana? Dari yang marfu mana? Syai'un, ya, syai'un di sini dia marfu, berkedudukan sebagai fa'il dari kata yunajjisu. La tidaklah yunajjisuhu menajiskannya syai'un sesuatu pun. Maka ini adalah jumlah fi'liyah. La-nya di sini huruf, kemudian yunajjisu ini adalah fi'il mudhari'. Maklum, kata kerja aktif. Kemudian hu-nya di sini adalah maf'ul bih atau objek. Yunajjisuhu menajiskannya, nya-nya objek, maf'ul bih. Kemudian sayun di sini marfu sebagai fa'ilnya. Sebagai subjeknya. Kemudian atasya yang ke-9, lakinnahu bakhilun. Lakinnahu bakhilun, akan tetapi dia bakhil. Man yujib, fadhal. Siapa yang mau jawab? Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Atau sebenarnya enggak usah dibahas jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah juga enggak masalah, karena ini sudah kelihatan betul didahului oleh lakinna. Tinggal mikir, lakinna ini temannya inna atau temannya kana ya? Lakinna ini temannya inna atau temannya kana? Kalau temannya inna berarti nanti mana isim lakinanya, mana khobar lakinanya. Kalau temannya kana berarti mana isim lakinanya dan mana khobar lakinanya. Sama saja. Jadi intinya ini lakinah ini temannya inna atau temannya kana. Qadha. Siapa yang mau jawab? Ya, betul. Ya, lakinanya ini adalah temannya inna. Kalau dia temannya inna, berarti fungsi lakinah adalah menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Berarti yang rofak khobar, khobarnya. Nah, sekarang berarti khobar lakinanya mana? Khobar innanya mana? Khobar lakinanya? Lakinnahu bakhilun. Khobar lakinanya mana? Bakhilun, betul. Ya, bakhilun di sini marfu berkedudukan sebagai khobar lakinna. Ya, ingat sekali lagi berkaitan dengan masalah inna dan kana. Kalau yang masuk pada kalimat itu adalah teman-temannya inna atau kana, maka kita istilahkan untuk mubtada-nya sesuai dengan apa yang masuk. Maksudnya seperti ini. Kalau di sini yang masuk adalah lakinna, maka di sini kita namakan isim lakinna, khobar lakinna. Ya, isim lakinna, khobar lakinna. Tidak isim inna, khobar inna, bukan. Kalau yang masuk adalah misalkan laita, ya isim laita, khobar laita. Maka di sini yang masuk lakinna, dan lakinna adalah temannya inna. Inna ini menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Kita di sini disuruh nyari mana yang marfu, maka cari khobar lakinanya, yaitu kata bakhilun. Kata bakhilun marfu sebagai khobar lakinna. Adapun domir hanya di sini lakinnahu, hanya di sini masuk sebagai isim lakinna. Atau fi mahalli nasbin dia sebagai khobar isim lakinna. Kemudian ada asir yang ke-10. Fi baiti dhaifun, fi baiti dhaifun. Di rumahku ada seorang tamu. Betul, yang lainnya. Fi baiti dhaifun. Yang lainnya, betul? Yang mau jawab? Ya, betul, betul. Asal, ya. Fi baiti dhaifun, fi baiti di sini adalah khobar muqaddam. Khobarnya berubah sunan jar majrur. Kemudian dhaifunnya di sini adalah mubtada muakhar. Atau ya bolehlah kita pakai istilah fi baiti khobar dhaifun mubtada selesai. Kelas. Ya, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, apabila kalimat langsung didahului oleh jar majrur atau dharab dan mudhaf ilaih, maka biasanya atau kemungkinan besar dialah khobarnya. Maka fi baiti ini khobar. Kemudian dhaifun mubtada-nya. Jadi dibalik, khobar dulu baru mubtada. Di rumahku ada seorang tamu. Ahsanta. Kemudian al-hadiyata asrata yang ke-11. Yang lainnya, qadar. Fal-ghuslu afdalu. Fal-ghuslu afdalu. Maka mandi itulah yang lebih utama. Afdal artinya lebih utama atau lebih baik. Man yujib qadar. Ya, Al-Ghuslu Mubtada. Al-Ghuslu Mubtada Afdal Khobar. Al-Ghuslu ini jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Fa'nya huruf, Al-Ghuslu isim, berarti jumlahnya ismiyah. Al-Ghuslu Mubtada Afdal Khobar. Maka mandi Afdal itulah lebih utama. Asari ada asrata yang ke-12. Innaka Rasulun. Jelas sekali ada inna. Berarti nyari khobar inna. Khobar innanya mana? Rasulun. Innaka rasulun. Innaka sesungguhnya engkau rasulun, seorang rasul. Maka di sini yang marfu adalah khabar innanya, yaitu kata rasulun. Ya innaka kanya di sini adalah isim inna, kemudian rasulun, rasulnya khabar inna. Kemudian yang ke-13, li sayyaratun, li saya memiliki, sayyaratun sebuah mobil, saya memiliki sebuah mobil. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Langsung didahului oleh jar majrur. Li. Nah, li artinya adalah huruf jar li ditambahkan ana. Jadinya li. Saya memiliki. Apa bahasa terjemahan letternya? Ya bolehlah terjemahan letternya untuk saya. Untuk saya ratun sebuah mobil. Maksudnya apa? Saya memiliki sebuah mobil. Maka di sini diawali langsung oleh jar majrur lam dan dhamir ana. Maka yang jadi sebagai khobarnya siapa? Linya itu sendiri, saya ratun sebagai mubtada. Li ni khobar muqaddar, saya ratun sebagai mubtada muakhar. Ya, ungkapan semisal li ini artinya menunjukkan saya memiliki. Li saya rasul, li kitabun, li akhun, saya punya saudara laki-laki. Tapi biasanya kalau untuk kepemilikan benda ini pakai indi. Ya indi saya punya mobil. Kemudian kalau kepemilikan menunjukkan kepemilikan saudara, itu menggunakan huruf jar lam. Li uktun, li saya punya uktun seorang saudari. Bukan indi uktun, bukan, tapi li uktun. Karena dalam masalah kepemilikan saudara ini harus pakai huruf jar lam, tidak boleh menggunakan kata inda atau indi. Ya, kembali ke permasalahan utama, li di sini adalah khobar, saya ratul mubtada. Kemudian yang ke-14, khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup atas hati-hati mereka. Jumlahnya fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini khatamallahu, khatama artinya menutup, lafaz Allah ini berdua sebagai subjek atau fa'il. Kemudian ala qulubihim, ala harful jar, qulubi majrur karena ala. Maka di sini yang marfu adalah lafaz Allah yang berdua sebagai fa'il. Ya, maka itu adalah latihan untuk menganalisis dalam kalimat sederhana manakah yang marfu dan kedudukannya sebagai apa pada bab marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Sekali lagi, ini sebenarnya mudah kalau kita paham konsep dasarnya. Konsep paling dasar adalah mana ismiyah, mana fi'liyah. Jadi kalau antum jumpai kasus semacam ini, kalimat semacam ini, itu jangan bingung dulu, jangan buru-buru. Kemudian lihat terjemah, oh ini subjek fa'il. Enggak, tidak semua subjek kalau dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia itu fa'il. Ada subjek yang dalam teks aslinya berkedudukan sebagai mubtada. Semisal di sini wasanaduhu dhaifun, dan sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Kalau kita perhatikan terjemahnya, sanadnya lemah. Siapa subjeknya? Sanad lemah sebagai predikat. Subjek predikat. Dan subjek predikat kalau dibawa ke pemahaman bahasa Arab, subjek. Subjek berarti fa'il. Predikat kata kerja berarti fi'il. Padahal bukan. Wasana tubu do'ipun, semuanya isim. Maka ini menunjukkan bahwasanya untuk menganalisis kedudukan teks dalam bahasa Arab, jangan hanya berpegang pada terjemahnya saja. Lihat teks aslinya. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah, ya cari fa'il, cari naibul fa'il, tergantung fi'ilnya ma'lum ataukah majhul, aktif ataukah pasif. Kemudian yang kedua, apabila jumlah ismiyah, ya cari mana mubtada, mana khobar, dengan ketentuan-ketentuan yang pernah kita sampaikan. Kemudian apabila ada kana, ada inna, mana isim kana, mana khobar, kana, mana isim inna, mana khobar, inna. Jadi seperti itu caranya. Jadi nggak usah bingung, oh, ini nyari apa ya, yang marfu ini, cuma kedudukannya nggak tahu. Atau bahkan marfu saja lupa, ini yang marfu mana? Karena apa? Karena sudah grogi duluan untuk mengerjakan soal. Dan ini biasanya terjadi kalau ujian sudah belajar, ujian materinya banyak, nah ini ngeblank sudah ini, analis. Disuruh analisis filenya, mana naibul filenya, biar ngeblank semua. Kenapa? Karena sudah grogi dulu. Padahal gampang, konsep dasarnya ini ismiyah atau fi'liyah. Kalau ismiyah sudah kelas mana fa'il. Kalau ismiyah, kalau fi'liyah mana fa'il, mana ibu fa'il. Kalau ismiyah mana mubtada', mana khobar. Ya, saya kira itu cukup pembahasan kita tentang marfu'atul asma. Sekarang kita lanjutkan pembahasan masih di halaman 51. Ada pembahasan berkaitan dengan masalah an-nakiratu wal ma'rifatu. Nakirat dan ma'rifat. Sebelum kita masuk pembahasan nakirah ma'rifah, mungkin ada pertanyaan dulu untuk masalah al-asma al-marfu'at atau isim-isim yang marfu' ini. Mafhum? Bisa dipahami? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. An-nakiratu wal-ma'rifatu. Nakirah dan ma'rifah. Ya, betul, ikhra. An-nakiratu wal-ma'rifatu. An-nakiratu huwa ma'udhi'a li-ghairi mu'ayyanin mislu walamin rajulun nabiyyun. Wal-ma'rifatu huwa ma'udhi'a li-mu'ayyanin mislu Muhammadun a'ishatu wa'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu'a'udhu' yang wudi'a. Wudi'a arti letterlocknya adalah diletakkan. Wudi'a arti letterlocknya adalah diletakkan. Di sini kita terjemahkan dengan dipakai atau digunakan. Nakhir adalah kata yang digunakan li ghairi muayyanin, li untuk ghair muayyan, sesuatu yang belum spesifik. Sesuatu yang tidak, ya ghair tidak muayyan, muayyan artinya adalah sesuatu yang tertentu atau sesuatu yang spesifik. Nakhir adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang belum spesifik atau sesuatu yang belum tertentu. Contohnya adalah waladun, seorang anak laki-laki. Kemudian rajulun, seorang laki-laki. Nabiyun, seorang nabi. Maka ini belum spesifik. Seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki yang kriterianya bagaimana? Umurnya berapa? Rambutnya bagaimana? Tingginya berapa? Dan seterusnya. Maka ini masih belum spesifik. Ghair muayyan. Rajulun, seorang laki-laki yang bagaimana? Maka ini nakirah, menunjukkan sesuatu yang belum spesifik. Kemudian lawannya adalah ma'rifah. Ma'rifah adalah ma'udi'a limu'ayyan. Ma'udi'a digunakan limu'ayyan untuk sesuatu yang sudah spesifik atau sudah tertentu kepenunjukannya. Contohnya adalah Muhammadun Muhammad, nama orang. Maka semua nama orang ma'rifah, spesifik. Karena kalau kita bilang Muhammad, berarti bukan Ali, bukan Ahmad, bukan Aisyah, bukan Maryam, seterusnya. Kemudian Aisyah itu nama orang. Kemudian Abuka, bapakmu. Kalau kita bilang bapakmu, berarti sudah spesifik, bukan bapaknya saya, berarti. Maka nakirah ini belum spesifik. Ma'rifah adalah sudah spesifik, sudah tertentu kepenunjukannya. Kemudian anwa'ul ma'rifati, jenis-jenis isim ma'rifat, kata-kata yang termasuk dalam kategori ma'rifat. Yang pertama adalah ad-dhamir, kata ganti. Maka semua domir baik mutasil, mustatir ataupun munfasil, semuanya termasuk ma'rifat, sudah spesifik, sudah tertentu penunjukannya. Contohnya anta, nahnu, ana, dia. Ya, kalau saya bilang anta, ya sudah anta, sudah spesifik penunjuk penunjukannya. Bukan anti, bukan ana dan seterusnya. Kemudian adani yang kedua adalah al-alam, alam, nama. Itu nama orang. Ada tiga macam nama orang. Yang pertama adalah ismun karim. Ismun karim ini maksudnya adalah nama asli orangnya. Jangan diterjemahkan nama yang mulia, enggak. Ismun karim maksudnya nama asli orangnya. Contohnya adalah misalkan Muhammadun Aliun Maryamu. Muhammad Ali Maryam, nama asli orangnya. Kemudian yang kedua, ada pula nama tapi jenisnya adalah nama kunyatun. Nama kunya. Nama kunya adalah nama-nama yang diawali oleh kata abu atau ummu. Contohnya dari sini Abu Sa'idin, Abu Sa'id, Ummu Salamah, Ummu Salamah. Ini kalau mungkin baru pertama kali dengar nama kunya dan dengar dan bacanya pun dari terjemahan itu nama kunyatun, ya kunyatun ini ada yang menulisnya dengan K-U-N-Y-A-H, jadinya bacanya kunya, nama kunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita menulis Latin untuk tulisan Arab itu perlu dipertimbangkan. Ini kalau disambung K-U-N-Y-A-H itu bakalan salah paham nggak yang baca? Kalau bakalan salah paham dia dipisah kun ya, kun ya, mungkin dikasih strip atau mungkin mau ditulis kunyah ya nggak apa-apa, tapi ada footnote-nya. Ini tulisannya kayak gini, tapi cara bacanya gini. Ini teks aslinya. Kenapa demikian? Karena kalau ini dibaca oleh orang awam, orang yang mohon maaf belum paham apa itu nama kunyah, nanti bacanya kunyah. Nama kunyah ini nama apa ini? Bahkan saya sendiri ada santri yang ini notabene gelar akademiknya lumayan tinggi, tapi untuk nama kunyah itu masih asing. Padahal ya perhatian juga terhadap Islam, cuma ternyata masih asing juga. Ustaz, ini nama kunyah itu apa sih Ustaz? Ini bukan kunyah Pak, ini kunya. Oh ya, nama diawali aku dan umu. Dan nama kunyah ini adalah bukan nama asli. Pada asalnya nama kunyah ini bukan nama asli. Kalau boleh kita logikakan dengan bahasa kita, ya ini semisal nama panggilan. Nama panggilan tapi menunjukkan apa? Penghormatan. Misalkan nama aslinya Muhammad, nama kunyahnya adalah Abu Ahmad misalkan. Kemudian kita panggil dengan nama kunyahnya Abu Ahmad. Maka ini menunjukkan apa? Kita lebih menghormati orang tersebut. Meskipun kalau kita panggil dengan nama aslinya, ini pun gak apa-apa, tidak masalah. Kemudian nama kunyah ini tidak senantiasa identik harus punya anak dulu, punya anak dulu. Mungkin pernah saya sampaikan di awal-awal pembahasan masalah Asma'ul Husna. Pernah saya sisipkan materi seperti ini. Jadi nama kunyah ini enggak harus punya anak dulu. Misalkan Abu Sa'id, bapaknya Sa'id, oh berarti anaknya namanya Sa'id, belum tentu. Boleh jadi belum punya anak. Contohnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, dia punya nama kunyah Ummu Aqilah, padahal dia tidak punya anak sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan nama kunyah ini tidak identik harus punya anak. Belum punya anak atau bahkan anak kecil saja boleh punya nama kunyah Abu Umair atau Abu Hasan ataupun yang lainnya. Dan nama kunyah ini nama kunyah ini kalau sudah punya anak, ya kalau sudah punya anak, ya misalkan dia bujangan, ya bujangan atau gadis, nama kunyahnya adalah misalkan untuk yang laki-laki, misalkan dia punya nama kunyah ya, Abu Isa misalkan. Kemudian yang perempuan, dia punya nama kunyah ya, Ummu Maryam. Kemudian nikah, punya anak, anaknya namanya Hasan. Hasan misalkan. Apakah perlu ganti kunyah Abu Hasan, Ummu Hasan? Nah, ini istilahnya bukan ganti kunyah, tapi nambah kunyah. Nama kunyah untuk ketika bujangan ataupun gadisnya tetap ada, tetap berlaku, dan mungkin teman-temannya dulu masih manggil dengan nama kunyah dulunya. Kemudian ketika nikah, punya anak namanya Hasan, kemudian nambah nama kunyah Abu Hasan, Ummu Hasan. Berarti apa? Oh, berarti untuk satu orang boleh lebih punya satu nama kunyah, boleh. Dan mungkin orang ini terkenal di daerah ini dengan nama kunyah A, tapi di daerah asalnya nama kunyah B, boleh jadi. Sehingga dalam masalah ilmu rijal, masalah perawi hadis dibahas nama-nama kunyah para perawi hadis. Kenapa? Karena boleh jadi satu orang perawi memiliki lebih dari satu nama kunyah. Di asalnya beliau terkenal dengan Abu Muhammad, tapi di tempat beliau mengajarkan ilmu, beliau terkenal dengan misalkan Abu Isa. Siapakah Abu Muhammad dan Abu Isa ini? Apakah dua orang yang berbeda? Ternyata orangnya sama. Nah, ini dipelajari dalam ilmu rijal, dalam masalah nama kunyah. Dan nama kunyah ini selain tadi ya, boleh lebih dari satu. Nama kunyah ini kalau dalam kasus keseharian di tempat kita itu relatif, sangat amat relatif banyak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Abu Muhammad. Abu Muhammad yang mana? Karena sebelah saya Abu Muhammad juga. Sana RT saya ya Abu Muhammad. Abu Muhammad yang mana? Maka relatif sama, kembar. Sehingga ketika antum memperkenalkan diri, jangan perkenalkan diri dengan nama kunyah saja, tapi dengan nama aslinya juga, supaya orang itu tahu. Dan masalah untuk akhwat, ini tidak ada aib kalau memperkenalkan diri dengan nama asli, ataupun mungkin nama akhwatnya ini diketahui nama aslinya oleh ikhwan, itu pun bukan aib dan bukan aurat. Karena sebagian akhwat itu berpemahaman demikian, saya malu nama saya asli diketahui oleh ikhwan, jadi dalam absennya ditulis nama kunyah semua, Ummu Maryam, Ummu Fatimah, dan seterusnya. Kenapa? Di antaranya karena saya takut ini nama asli saya diketahui. Khawatir nanti di-search di Facebooknya atau di apa gitu. Nah, ini tidak perlu demikian. Buktinya apa? Buktinya ibunda kita, Ummul Mukminin, kita tahu semua nama aslinya. Aisyah. Bukan Ummu Abilah, kita nggak tahu siapa Ummu Abilah. Kita tahu ya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ummu Mukminin semuanya nama asli. Maka ini menunjukkan bahwasanya bukanlah sebuah aib apabila seorang akhwat nama aslinya ketahuan sama ikhwan ataupun yang lain, bukan sebuah aib. Dan ini bukan sebuah hal yang termasuk aurat. Begitu pula seorang ikhwan apabila tahu nama asli akhwat, gak perlu senang. Kenapa itu biasa saja, itu nama asli, suka apa juga. Kemudian merasa GR dan seterusnya, kemudian nyari-nyari ini ya, akhwat nama aslinya siapa, seleksi Facebook, ini bermasalah seperti ini. Ya, kembali permasalahan. Nama kunyah tadi, saya bilang relatif sama antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga kita sarankan ketika memperkenalkan diri, selain nama kunyah, kita perkenalkan dengan nama asli kita. Dan ini saya ceritakan kasus real. Kalau umumnya di pondok pesantren itu orang kenal tetangganya dengan nama kunyahnya. Jadi kalau seandainya aku kirim barang ke salah satu ponpes, itu kalau mencantumkan nama kuliahnya ini nanti Pak Posnya bingung, karena namanya sama dan kadang-kadang tidak ada RT RW-nya, terutama di daerah Bantul sana. Saya lupa dusun yang nggak ada atau apanya. Jadi mentok-mentok nanti kalau nggak ketemu alamatnya dan nggak ketemu orangnya, titipkan ke masjid. Ini gara-gara apa? Di antara adalah gara-gara sebagian kita merasa bahwasanya nama asli itu adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Padahal tidak. Selama nama aslinya nggak bermasalah, tidak mengandung unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat, maka tidak perlu malu. Namanya Joko ya sudah Joko. Abu Muhammad Joko. Masalah tidak masalah. Karena memang aslinya Joko namanya. Tidak perlu malu. Kecuali kalau misalkan namanya adalah misalkan siapa? Wisnu misalkan. Nah, itu perlu diubah. Karena Wisnu adalah salah satu nama dari dewa-dewa. Tapi kalau selama tidak bermasalah, ya sudah, itu nama kita, ya sudah, kita syukuri. Bukan malah malu. Maka perkenalkan diri dengan nama asli, kemudian boleh diiringi dengan nama kuniahnya. Karena sekali lagi, nama kuniah ini relatif sama antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga boleh jadi nanti orang bingung, ini Abu Muhammad yang mana, dan seterusnya. Kemudian nama selanjutnya adalah lakob. Lakob artinya adalah gelar. Jadi ada nama asli, ada nama panggilan yang berupa nama kuniah, kemudian ada lakob. Lakob ini gelar. Baik gelarnya menunjukkan pujian, ataupun gelarnya menunjukkan celaan, ataupun gelarnya di sini cuma menunjukkan ciri-ciri fisik saja. Contoh gelar yang menunjukkan pujian sebagaimana yang ada di sini, Syamsuddin Komaruddin. Ya, jangan diterjemahkan matahari agama, bulan agama, enggak usah terjemah. Ini gelar bagi orang yang dia berjasa betul kepada agama Syamsuddin Komaruddin. Diperuntukkan untuk ulama. Ini gelar yang menunjukkan usia. Contoh gelar yang menunjukkan celaan, contohnya adalah Al-Ahwar. Atau misalkan Al-Kadzab, maaf, Al-Kadzab, sang kedus, sang kedusta. Musailamah Al-Kadzab. Maka Al-Kadzab ini adalah gelar tapi menunjukkan celaan. Jadi ada gelar yang menunjukkan ujian, ada gelar yang menunjukkan celaan, contohnya Al-Kadzab. Ada juga gelar yang ia cuma menunjukkan ciri-ciri fisik tanpa mengandung unsur pujian ataupun celaan. Contohnya adalah Al-A'raj. Al-A'raj artinya adalah si pincang. Nama salah seorang, nama julukan salah seorang perawi hadis. Al-A'raj artinya si pincang. Kenapa dia dijuluki demikian? Karena memang fisiknya pincang. Tapi ini bukan menunjukkan celaan, bukan. Karena cuma menunjukkan ciri fisik saja. Tidak menunjukkan celaan dan juga tidak menunjukkan ujian. Maka nama dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Ada nama asli. Dan nama asli, nama asli yang paling baik adalah nama yang paling ringkas. Nama asli yang paling baik adalah nama yang paling ringkas, yaitu terdiri dari satu suku kata, ataupun misalkan mau berubah susunan idhofah, maka diidhofahkan ke Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hakim dan seterusnya. Itu adalah nama asli yang paling baik. Boleh enggak memiliki nama asli tapi lebih dari satu suku kata? Boleh-boleh saja. Muhammad Abdul Halim atau siapa, atau mungkin panjang benar 5 suku kata. Muhammad Abdul Halim Hasan Mustafa misalkan dan seterusnya, SHMM dan seterusnya. Maka ini kita katakan boleh tidak, kita bilang boleh, tapi khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Mungkin ada yang khawatir, terus gimana nanti kalau buat paspor harus 3 suku kata untuk nama. Masih ada solusi, bisa ditambahi dengan nama bapaknya, bin siapa, Muhammad bin siapa, masih ada solusi. Jadi jangan khawatir kalau memilihkan nama untuk anak dengan misalkan satu suku kata saja. Namanya siapa? Ali. Ali siapa? Ya Ali, sudah selesai. Dan sebagian ulama mengatakan kenapa ini nama yang paling baik terdiri dari satu suku kata, karena ini tidak menimbulkan kerancuan. Misalkan Muhammad Ali Mustafa, maka boleh jadi dipanggil Muhammad, boleh jadi dipanggil Ali, boleh jadi dipanggil Mustafa. Mau ketemu siapa? Ali. Gak ada Ali di sini, adanya Mustafa. Kan rancu. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang terdiri dari satu suku kata, meskipun ini bukan menunjukkan bahwa, bukan memaksudkan bahwasanya lebih dari itu tidak baik, bukan. Baik juga boleh. Tapi kalau seandainya disuruh milih, itu lebih baik adalah yang satu suku kata saja. Dan kalau seandainya mau dua suku kata, ya pakai idofa, diidofakan ke nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang pembicara sendiri pun di sini namanya terdiri dari tiga suku kata, tidak satu suku kata. Tapi kita bilang gak masalah karena sudah terlanjur dan tidak perlu minder, gak masalah. Syekh Al-Bani sendiri pun namanya dua suku kata, Muhammad Nasiruddin, tiga kata dia, Muhammad Nasiruddin. Dan konon cerita nama beliau aslinya adalah Nasiruddin, tapi khawatir ini namanya menunjukkan tazkiyah untuk diri sendiri. Nata Nasiruddin artinya penolong agama, maka ini menunjukkan tazkiyah. Karena menunjukkan tazkiyah, beliau tambahi Muhammad, Muhammad Nasiruddin. Ya, kemudian yang kedua adalah tadi nama kunyah diawali akhir dan umum. Kemudian yang ketiga adalah lakob, gelar, boleh jadi gelarnya menunjukkan pujian ataupun celaan. Atau yang ketiga tidak menunjukkan celaan atau pujian, tapi cuma menunjukkan ciri fisik saja. Kemudian yang ketiga, atari, yang termasuk dalam isim ma'rifah adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Dan pernah kita sampaikan isim isyarah di al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni, yang ringkasnya pernah kita sampaikan ada isyarah, kata tunjuk untuk dekat, ada kata tunjuk untuk jarak jauh. Ya, contohnya di sini, hada hadihi ha'ula. Hada hadihi ha'ula, hada artinya ini, hadihi ini, tapi untuk mu'annas, ha'ula, mereka-mereka ini. Ini kata tunjuk jarak dekat. Kemudian ada dalika, tilka, ulaika, dalika itu, tilka itu, tapi untuk mu'annas, ulaika, mereka-mereka itu. Lihat lagi di al-asma atau al-mabniyah di awal-awal pembahasan kita, di isim mabni. Di halaman berapa itu? Di halaman 14, al-asma al-mabniyah ada isim isyarah. Kemudian yang keempat adalah al-ismu al-mausul, kata sambung. Contohnya al-ladhi, orang yang. Al-ladhani, dua orang yang. Al-ladhina, orang-orang yang, titik-titik-titik. Kemudian al-lati, wanita yang, titik-titik. Al-latani, dua wanita yang, titik-titik. Al-lati, wanita-wanita yang, titik-titik-titik. Silakan lihat lagi halaman 14. Sama juga tiba al-asma al-mabniyah, isim-isim mabni. Kemudian yang kelima, yang termasuk dalam isim ma'rifah adalah al-mu'arraf bi al. Al-mu'arraf isim yang termakrifatkan bi al dengan adanya alif lam ma'rifah. Jadi fungsi alif lamnya di sini adalah menunjukkan spesifiknya objek tersebut. Contohnya di sini adalah al-walad. Al-walad artinya, kalau waladun artinya seorang anak laki, laki. Kalau, tapi kalau kita bilang al-walad artinya sang anak laki, laki. Terjemah letternya sang anak laki, laki. Kemudian al-ustad, sang ustad, ya pak ustad, sudah tertentu ustadnya. Kemudian ar-rajul, ya sang laki, laki. Maka dengan adanya tambahan alif lam ma'rifah di sini menunjukkan spesifiknya objek tersebut. Kemudian yang keenam, as-sadis, yang termasuk dalam isim ma'rifah adalah al-mudhaf li wahidin minal madhkurat. Mudhaf untuk salah satu dari al-makfurat yang telah disebutkan tadi. Jadi tidak, tadi sudah disebutkan ada 5 isim ma'rifah, dhamir, alam, isim isyarat, isim mausul dan mu'arraf bi'al. Maka kata yang disandarkan pada salah satu dari yang 5 tadi itu juga termasuk dalam kategori isim ma'rifah. Lihat contoh. Misal contohnya di sini misalkan daftaruka, buku tulismu. Maka di sini kata daftar, buku tulis, kita sandarkan ke dhamir anta menjadi ka, daftaruka. Maka ini contoh mudhaf ke dhamir, kata disandarkan ke dhamir, ke kata ganti. Kalau kita bilang daftaruka, buku tulismu, ini spesifik atau tidak? Spesifik. Bukan buku tulisnya Ali, bukan buku tulisnya ini, karena sudah buku tulis. Kemudian daftaru Aliin, buku tulisnya Ali, ini pun sudah spesifik. Dan ini kasus mudhof ke nama. Kata daftarnya di sini kita sandarkan ke nama orang, Ali. Buku tulisnya Ali. Kemudian contoh yang keempat, yang ketiga, daftaru Hada, buku tulisnya Hada, orang ini. Ini bukan buku tulis ini, bukan. Ini jangan diterjemahkan daftar buku tulis hadar ini, buku tulis ini, bukan. Daftar hadar terjemahnya buku tulisnya orang ini. Jadi menunjukkan apa? Kepemilikan. Daftar hadar. Maka ini kasus di mana ada kata benda, kita mudhofkan, kita sandarkan ke isim isyarat hadar. Kemudian daftarul ladzi titik titik titik, daftar buku tulis alladzi, orang yang titik titik titik, buku tulisnya orang yang titik titik titik. Maka ini adalah contoh kasus di mana isim kita idhofahkan ke isim mausul. Daftar ini kita idhofahkan, kita sandarkan ke isim mausul alladzi. Maka ini maksud dengan al-mudhaf li wahidin minal makfurat, kata yang disandarkan kepada salah satu yang telah disebutkan tadi, yaitu boleh jadi disandarkan ke dhamir, disandarkan ke nama, disandarkan ke isim isyarat, isim mausul, atau disandarkan ke al-mu'arraf bi'al. Sehingga kata benda tersebut menjadi spesifik kepenunjukannya. Yang terakhir, as-sabi, yang ketujuh, al-munada al-maksud. Munada artinya adalah objek yang dipanggil. Munada itu artinya adalah objek yang dipanggil. Contohnya ya Ali, maka Ali ini munada, yaitu objek yang kita panggil. Al-maksud yang sudah dimaksudkan ketentuannya. Karena dalam bahasa Arab itu ada munada yang ghair maksudah, manggil tapi manggil secara umum. Contohnya misalkan ya rojulan, wahai laki-laki, siapapun dia, terserah. Ya mro'atan, misalkan wahai sang wanita, siapapun dia, terserah. Maka ini memanggil tapi dengan umum, siapapun di, siapapun dia. Ada juga yang memanggil tapi spesifik. Contohnya adalah yang kita bahas di sini pada al-munada al-maksud. Contohnya adalah ya ustadu, ya ustad, wahai sang ustad. Ustadnya sudah spesifik. Ya waladu, wahai sang anak laki, laki, anak laki-lakinya sudah spesifik. Ini beda. Misalnya kalau saya ganti misalkan ya ustadan, ya waladan. Ya ustadan artinya wahai ustad, yang manapun dia, terserah. Ya ustadan alimni, ya ustadan alimni, wahai ustad, siapapun dia, terserah. Alimni, ajari saya. Maka dengan kita bilang ya ustadan alimni, maka ini menunjukkan bahwasanya sini ada banyak ustaz, terserah monggo di antara jenengan siapa yang punya waktu luang, tolong ajari saya. Tapi kalau kita bilang ya ustadu alimni, maka kita sudah tunjuk spesifik ustaznya yang mana. misalkan kita nggak tahu nama ustadznya, kasusnya misalkan kita nggak tahu nama ustadznya, ya cuma kita bilang ustadz. Tapi personnya sudah kita maksudkan yang mana? Ya ustadu alimni, wahai sang ustadz sudah tertentu, alimni ajari saya. Maka itu beda ya ustadzan dengan ya ustadu, sama-sama memanggil, tapi yang satunya memanggil secara umum, yang ini memanggil dengan spesifik, dan itu dinamakan dengan al-munada al-maksud. Nanti kita bahas di Mansubatul Asma berkaitan dengan masalah bab munada lebih lanjut. Bagi fatal iman wa afatid izin rahimani wa rahimakumullah, maka itu adalah pembahasan tentang nakirah dan ma'rifah. Intinya nakirah itu belum spesifik, ma'rifah sudah spesifik. Kemudian ada 7 ma'rifah, ada dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, mu'arraf bi'al mudhaf li wahidin minal mazkurat, atau al-mudhaf li ma'rifah, kemudian al-munada al-maksud. Dan urutan yang ada di sini, dhamir, alam, dan seterusnya, itu diurutkan dari yang paling ma'rifat. Jadi dalam ma'rifat itu bertingkat-tingkat, tidak satu level. Maka sifat kema'rifatan yang dimiliki oleh dhamir itu jauh lebih daripada sifat ma'rifah yang dimiliki oleh alam. Sifat yang dimiliki oleh alam jauh lebih daripada isim isyarah dan seterusnya. Jadi di sini yang paling spesifik itu adalah dhamir. Logikanya seperti ini. Misalkan saya bandingkan dhamir dengan nama. Misalkan nama Muhammad, misalkan. Nama Muhammad. Kemarin saya ketemu Muhammad. Laki itu Muhammadan bil ams. Kemarin saya ketemu Muhammad. Maka ini masih memungkinkan untuk orang bertanya-tanya, Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Karena teman kita Muhammad kan ada 3. Muhammad yang mana? Maka masih memungkinkan untuk apa? Jadi tidak spesifik. Kenapa? Karena boleh jadi keadaannya apa? Muhammadnya ada 3. Muhammad yang mana? Tapi kalau kita bilang laki tuka ams, laki tuka bil ams, saya ketemu kamu kemarin. Apakah ada kemungkinan kamunya itu siapa? Yang lain? Tidak mungkin. Karena kalau saya bilang kamu, ya kamu. Maka ini menunjukkan bahwasanya dhamir ini sifat ma'rifatnya lebih tinggi daripada nama dan seterusnya. Jadi ini diurutkan berdasarkan mana yang paling ma'rifat, kemudian seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak satu level. Sifat ma'rifatnya tidak satu level. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu di dunia ini pasti dia berlevel-level. Tidak ada dosa yang kadarnya sama. Pasti ada level-levelnya. Pahala tidak satu level, pasti ada level-levelnya. Orang beriman tidak satu level, pasti ada level-levelnya. Orang kafir juga tidak satu level, pasti ada level-levelnya. Sehingga kita perlu mengetahui level-level tersebut sehingga bisa bersikap dengan bijaksana. Misalkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwasannya kita memerangi orang kafir dengan jihad, dengan silah, dengan pedang. Apakah ini berlaku untuk semua orang kafir kita demikiankan? Jawabannya tidak. Itu untuk orang kafir ya, kafir harbi. Itu pun juga ada terpenuhi syaratnya dan terhilangkan penghalang-penghalangnya. Maka diantara salah sikap dalam kehidupan real adalah diantaranya karena tidak paham berlevel-levelnya atau bertingkat-tingkatnya sesuatu. Semuanya dihubia-huia, disamaratakan. Salafi itu satu-satu level. Salafi itu satu level. Pokoknya yang katoknya congklang, gak isbal, senggotur itu ya salafi udah. Kalau katoknya isbal, potong jenggot bukan salafi. Kita katakan keliru. Salafi berlevel-level. Dan hukum asal seorang muslim adalah salafi ahlus sunnah wal jamaah. Ya ada salafi ahlus sunnah wal jamaah. tapi dia mungkin masih melakukan dosa ini. Ada salafi yang melakukan dosa ini dan seterusnya. Maka pemahaman bahwasanya oh ini kalau jilbabnya warna-warni bukan salafi, ya, salafi ya, diragukan kekadarannya. Maka kita katakan hal ini berarti belum paham arti dan definisi dari manhaj salaf itu apa dan tolak ukur yang bagaimanakah yang menjadikan seseorang itu menjadi bukan salafi. Bukan hanya sekedar masalah warna, masalah jenggot, capak congklak, batu belang dan seterusnya. Bukan hanya masalah itu, tapi masalah-masalah yang lebih krusial, lebih mendalam berkaitan dengan masalah akidah, manhajiah dan seterusnya. Dan tadi salafi pun berlevel-level. Ada lagi ya salafi tapi masih potong jenggot, ya salafi. Salafi tapi mohon maaf jilbabnya belum sempurna, pakai ini adalah seorang salafi, ya, boleh jadi salafi ya, tapi masih melakukan kekeliruan ataupun kesalahan atau dosa. Tidak diharuskan salafi ini bersih dari dosa. Kalau salafi itu disyaratkan seseorang itu adalah salafi apabila harus gini bersih dari dosa, maka itu jauh melebihi Nabi dan Rasul. Maka ini salah paham dalam masa tertentu gara-gara apa tadi, tidak paham ini berlevel-level. Kata sampai bahasa Arab pun ini dalam masalah ma'rifah berlevel-level. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan tentang masalah nakirah dan ma'rifah. Sampai sini ada pertanyaan, tafadhol. Untuk masalah nakirah dan ma'rifah. Masih soal? Tidak ada? Tidak ada, kita lanjut mansubatul asma. Namun kita akan bahas dulu poin pertama yaitu maf'ul bihi. Mansubatul asma yang mansub dari isim. Isim-isim yang mansub. Al-mansubat itna asyara nau'an. Al-mansubat isim-isim yang mansub itu ada 12 jenis. Bisa kita lihat di sini. Ada yang pertama maf'ul bi, maf'ul fi dan seterusnya sampai ke 12 tawabi'. Kita masuk ke mansubat yang pertama yaitu al-maf'ul bi, maf'ul fi. Atau dalam bahasa kita ini maf'ul bi kurang lebih sama dengan objek. Maf'ul bi adalah ismun, isim jalal yang menunjukkan ala atas man yang waqa'a alaihi al-fi'lu, yang fi'il waqa'a alaihi menimpanya. Maf'ul bi adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertimpa atau terkenai pekerjaan alias objek. Contohnya adalah dalam kalimat katabal waladu ad-darsa. Al-waladu anak laki-laki itu katabal menulis ad-darsa pelajaran. Maka katabal di sini fi'il, al-walad fa'il, ad-darsa maf'ul bi atau objek. Contoh yang kedua, syaribat Maryamu al-labana. Maryam minum susu. Syaribat fi'il, Maryamu fa'il, al-labana maf'ul bi. Dharabal ustadu waladaini. Pak ustad memukul dua orang anak laki-laki. Dharaba fi'il, al-ustad fa'il, waladaini maf'ul bi. Yusa'idu Hasanun al-banat. Yusa'idu Hasanun al-banati. Hasan yusa'idu membantu al-banati anak-anak perempuan itu. Ya yusa'id artinya membantu. Yusa'idu fi'il, Hasanun fa'il, al-banati ini maf'ul bi. Kalau antum lupa saya ingatkan. Kenapa di sini al-banati tidak al-banata? Karena ingat jamak muannats salim mansubnya dengan akhiran kasroh. Jadi al-banat di sini dia maf'ul bi dan maf'ul bi itu mansub dan mansubnya dengan akhiran kasroh. Yusa itu hasan al-banat. Kemudian di halaman 54 maf'ul bi ada dua macam, ada yang bisa berupa isim dhahir, ada yang berupa isim dhamir. Yang berupa isim dhamir contohnya daraba aliyun kalban. Ali memukul seekor anjing. Kalban maf'ul bi. Ya qra'u Muhammadul Qur'anan, Muhammad membaca Al-Qur'an, Qur'anan maqul bi. Kemudian yang berupa dhamir, contohnya di sini adalah sa'altuka. Sa'altu, aku bertanya ka kepadamu, maka dhamirnya adalah dhamir maf'ul bihnya adalah dhamir ka. Sa'altu, aku bertanya ka kepadamu. Amartu hum, amartu, saya memerintah hum mereka. Maf'ul bihnya adalah hum. Kemudian contoh yang ketiga, silakan dilarang. Wawnya dihilangkan saja. Ya'muruni. Ya'muruni. Wawnya dihilangkan. Wau sukunnya dihilangkan. Ya'muru, dia memerintah ni saya. Maka maf'ul bihnya berupa dhamir yaitu ni yang menunjukkan saya. Maka ada maf'ul bih yang berupa dhamir kata ganti, ada maf'ul bih yang bukan kata ganti. Kemudian yang terakhir pada kesempatan siang hari ini adalah nama adij fil maf'uli bihi. Nama adij, contoh-contoh fil maf'ul bihi, dalam maf'ul bihi. Maksudnya adalah contoh-contoh letak maf'ul bihi dalam kalimat. Ya, ini penting. Ada nama struktur ini penting. Yang pertama adalah boleh jadi maf'ul bihi terletak setelah fi'il dan fa'il. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bih belakang. Contohnya qara'a Muhammad Al-Qur'ana. Ishtara Aliun Tauban. Ishtara membeli Aliun Ali Tauban pakaian. Ali membeli pakaian. Maka qara'a fi'il Muhammad fa'il maf'ul bihnya Al-Qur'an. Ishtara fi'il Ali fa'il maf'ul bihnya Tauban. Kemudian yang di sebelah kirinya dibalik. Fi'il kemudian maf'ul bih dulu baru fa'il. Fi'il kemudian maf'ul bih baru fa'il. Contohnya adalah sa'ala nabiyya rajulun. Sa'ala nabiyya rajulun. Kata berdasa waladun. Sa'ala nabiyya rajulun. Bertanya kepada nabi rajulun seorang laki-laki. Kata berdasa waladun. Menulis pelajaran waladun seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki menulis pelajaran, maka di sini maf'ul bihnya dulu baru fa'il. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga adalah fi'il fa'il bersambung. Silakan dihilangkan stripnya. Fi'il strip fa'il, stripnya dihilangkan. Fi'il fa'il tanpa ada strip. Strip maf'ul bih, fi'il fa'il, strip maf'ul bih. Fi'il fa'ilnya bersambung, kemudian maf'ul bihnya terpisah. Contohnya adalah sa'altu rasulullahi. Sa'altu, saya bertanya rasulullahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sa'altu ini fi'il fa'il, nyambung rasulullahi bisa. Contoh yang kedua, qara'tu al-majallata. Qara'tu fi'il fa'il, al-majallata maf'ul bih. Kemudian struktur yang keempat sebelah kirinya. Fi'il fa'il maf'ul bih. Nyambung semua tanpa ada strip, stripnya dihilangkan. Fi'il stripnya hilang, fa'il kemudian stripnya hilang, maf'ul bih. Fi'il fa'il maf'ul bih jadi satu. Contohnya adalah amartuka. Saya memerintahmu. Contoh yang kedua, as'aluka. Saya bertanya kepadamu. Atau saya memintamu. Maka antara fi'il fi'il, fa'il, maf'ul bih nyambung semua, tidak terpisah. Kemudian struktur yang kelima, fi'il maf'ul bih bersambung. Silakan stripnya dihilangkan. Ya, fi'il strip maf'ul bih, ini stripnya dihilangkan saja. Fi'il maf'ul bih, kemudian strip fa'il, fa'ilnya terpisah. Fi'il maf'ul bih jadi satu, kemudian fa'ilnya terpisah. Contohnya adalah amaroni, memerintahku rasulullahi, rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amar fi'il, ni'nya maf'ul bih, rasulullahi fa'il. Sa'alani ustadun, sa'alani bertanya kepadaku ustadun, seorang ustad. Jadi kesimpulannya bagaimana kalau kita lihat yang seperti ini? Kesimpulannya adalah apabila maf'ul bihnya berupa dhamir, apabila maf'ul bihnya berupa dhamir, maka dia harus melekat ke fi'il. Apabila maf'ul bihnya berupa dhamir, maka dia harus melekat ke fi'il. Enggak boleh tapi, enggak boleh terpisah. Kasus real, lihat saja susunan nomor 5, struktur nomor 5. Fi'il maf'ul bi fa'il. Bukan fi'il fa'il maf'ul bi, bukan. Tapi fi'il maf'ul bi baru fa'il. Kenapa demikian? Karena maf'ul bi-nya berupa dhamir, maka dia harus melekat pada fi'il. Amaroni Rasulullahi, bukan. Amaro Rasulullahi ni, bukan. Atau amara Rasulullahi ana, bukan. Tapi amaroni Rasulullahi. Fi'il maf'ul bi-nya harus melekat. Kenapa? Karena maf'ul bi-nya dhamir. Sa'alani ustadun, bertanya kepadaku seorang ustad, bukan sa'ala ustadun ni, bukan. Dan bukan pula sa'ala ustadun ana, bukan. Tapi sa'alani ustadun. Nah, kemudian struktur yang terakhir, dan ini adalah struktur yang spesial, di mana di sini kalimatnya diawali oleh maf'ul bi dulu, kemudian baru fi'il dan fa'ilnya. Nah, kalau kita jumpai struktur maf'ul bi dulu baru fi'il dan fa'ilnya, maka kalimatnya menunjukkan makna pembatasan. Maka kalimatnya menunjukkan makna pembatasan, yufidu al-hasra, menunjukkan makna hasr, pembatasan. Contohnya adalah iyyaka na'budu. Iyyaka, kalau kita terjemahkan letter-letter, iyyaka kepadamu, na'budu kami beribadah. Berarti di sini iyyaka nya maf'ul bi, na'budu fi'il fa'il. Berarti fi'il fa'ilnya di belakang, maf'ul bi dulu. Dan dalam bahasa Arab ini menunjukkan makna pembatasan, sehingga ada terjemah hanya padamu kami beribadah. Kenapa ada terjemahannya? Karena maf'ul bi-nya dikedepankan dalam kalimat. Contoh yang lain, khubzan akaltu, khubzan hanya roti akaltu yang saya makan, hanya roti yang saya makan. Ini beda dengan kalimat akaltu khubzan, saya makan roti. Kalau saya bilang saya makan roti, berarti tidak menunjukkan pembatasan. Boleh jadi saya makan telur juga, tapi yang saya infokan hanya saya makan roti. Tapi kalau Anda bilang khubzan akaltu, hanya roti yang saya makan, ini ada terjemahannya. Kenapa? Karena maf'ul bi-nya mendahului fi'il dan fa'il. Jadi ringkasnya, kalau ada maf'ul bi mendahului fi'il dan fa'il, maka kalimat tersebut menunjukkan makna pembatasan, sehingga muncul terjemahannya. Contoh yang lain misalkan, iyaki uhibbu misalkan. Iyaki uhibbu artinya apa? Hanya padamu aku cinta. Pembatasan tidak? Pembatasan. Ini beda dengan ana uhibbuki, saya cinta Anda. Ini pembatasan bukan? Bukan pembatasan. Maka pahami itu. Kalau kita kedepankan maf'ul bi, maka itu menunjukkan makna pembatasan. Itu kita kedepankan maf'ul bi dari fi'il dan fa'ilnya. Ya, itu adalah struktur-struktur atau kondisi-kondisi atau letak-letak maf'ul bi di dalam kalimat. Jadi struktur asalnya adalah fi'il, fa'il, maf'ul bi. Maf'ul bi di belakang. Tapi ada struktur yang spesial, di sini ada maf'ul bi baru fi'il, fa'il, dan kalimatnya menunjukkan pembatasan. Mungkin ada pertanyaan, lalu gimana misalkan kalau antara fa'il dan maf'ul bi-nya itu tulisannya sama? tulisannya sama. Dalam artian di sini tanda makfuhnya ataupun mansubnya dengan muqaddarah semua. Misalkan saya punya kalimat doroba Musa Isa. Doroba Musa Isa. Musa dan Isa semuanya diakhiri oleh alif la, alif lazimah, alif bengkok. Ia adalah isim maksur. Mengakhirkan fa'il dari maf'ul bih-nya ataupun pembahasan-pembahasan yang seperti itu. Bagi kata lima rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan kesempatan pagi hari ini. Sebagai wajib manziri KR, silakan kerjakan halaman 54 dan 55 terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahkan ke dalam jumlah fi'liyah saja. Terjemahkan ke dalam jumlah fi'liyah. Ya, di sini nggak ada aturannya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Saya tambahkan aturan, terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab dalam jumlah fi'liyah nomor 1 sampai nomor 10. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.